habis pikir, kurangku di mana. Kau tega melepaskan aku, jauh ku menatap, namun terlalu jauh. Imajinasiku terberai, terdiam aku, takut tanpamu. Dimanakah letak hatimu? Diam aku, takut tanpa.